بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن شاء الله kita lanjutkan pembahasannya pada pelajaran ketiga, ya. Sekarang pada bagian yang kedua, ya, sesudah kalimatul jadidah, ya, kata-kata yang baru pada bagian pertama, kemudian dilanjutkan pada bagian kedua, ditunjukkan contoh-contoh beberapa isim, ya, kita baca dulu. Najmun, dari asalnya Najmun, kemudian dimasuki alif lam menjadi An-Najmu, ya. Huruf akhir yang asalnya tanwin menjadi tidak tanwin, ya. Kemudian ketika alif lam masuk pada isim ini, ya, huruf lam pada alif lam itu tidak dibaca dengan jelas, tetapi dia masuk pada huruf sesudahnya. Jadi An-Najmu, bukan Al-Najmu, tapi An-Najmu. Lamnya masuk ke huruf Nun, huruf yang sesudah lam. Contoh yang berikutnya, Rajulun menjadi Ar-Rajulu, okay. Lamnya masuk ke huruf Ra, huruf sesudah lam. Dikun menjadi Ad-Diku, okay. Lamnya masuk ke huruf Dal, huruf yang sesudahnya. Kemudian talibun menjadi at-talibu. Jadi lam pada alif lam itu masuk ke huruf sesudahnya, yaitu huruf ta. Ini adapun huruf akhir sama semuanya, ya, seperti kaidah asalnya kemarin, yang asalnya tanwin ketika dimasukkan alif lam menjadi tidak tanwin. Jadi bentuk asalnya isim ini nakirah, ya, najmun, rajulun, tikun, talibun, kemudian menjadi ma'rifah dengan adanya alif lam, ya, An-Najmu, Ar-Rajulu, Ad-Diku, At-Talibu. Jadi pada sisi ini, pada terkait dengan nakirah, ma'rifah, ataupun tadi tanwin dan menjadi tidak tanwin, ini pembahasannya sama dengan yang kemarin, ya, artinya alif lam itu mengubah, ya, isim yang asalnya nakirah menjadi ma'rifah, yang asalnya huruf akhirnya tanwin menjadi tidak tanwin. Adapun perbedaannya, ini terkait dengan alif lamnya itu sendiri. Ya, di mana alif lam, ya, pada huruf lamnya, ini pada contoh yang bagian kedua ini, lamnya tersebut tidak dibaca dengan jelas, tetapi dia dimasukkan, diidghamkan pada huruf sesudahnya, sesuai dengan huruf sesudah lam tersebut. Sehingga tadi membacanya menjadi An-Najmu, Ar-Rajulu, Ad-Diku, At-Talibu. Berbeda dengan yang kemarin, yang pada bagian pertama, alif lam masuk pada isim-isim tersebut, maka huruf lamnya tetap dibaca jelas. Al-Baitu, Al-Kitabu, Al-Qalamu, Al-Jamalu. Jadi lamnya jelas pada bagian yang pertama kemarin. Adapun pada bagian kedua ini, lamnya dimasukkan, diidghamkan pada huruf sesudahnya. Ini perbedaan dengan yang kemarin. Adapun dari lainnya sama. Ya, tentang ma'rifah nakirah, tentang tanwin itu sama dengan yang kemarin. Jadi pembahasan di sini nanti akan ditunjukkan sesudahnya tentang huruf-huruf yang bertemu dengan alif lam, ya, sehingga membuat bacaan alif lam itu menjadi dua kelompok, dua macam. Nanti akan dijelaskan sesudahnya insyaallah. Kemudian kita baca contohnya dalam kalimat, dalam jumlah mufidah, ya, mubtada dan khobar, dari isim-isim yang semisal ini. Ketika alif lam masuk, maka lamnya itu nanti diidghamkan pada huruf sesudahnya. melengkapi dari bagian yang pertama kemarin ya. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Bintang tersebut jauh. Ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu berdiri. Ini ar-rajulu. Jadi membacanya demikian ya. Bukan al-rajulu atau al-najmu, tetapi masuk pada huruf sesudahnya. An-najmu ar-rajulu dan yang semisalnya. Berikutnya ganti. As-sukaru hulwun. Iya. Gula itu manis. Iya. At-taribu maridun. Pelajar itu sakit. Iya. Adiku jamilun. Iya. Ayam jantan. Jantan itu bagus. Iya. Bagus. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. Iya. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Iya. Ad-dukkanu maftuhun. Toko itu terbuka. Iya. Al-waladu fakirun. Anak itu miskin. Iya. At-tufahu ladidun. Apel itu lezat. Iya. At-tabibu tawilun. Wal-maridu kosirun. Iya. Dokter itu tinggi yeah. Dan perawat itu marut pasien. Pasien itu pendek. Pendek ya. Jadi al-marut itu orang yang sakit. Ya. Bisa dimaknakan pasien ya atau marut. Orang yang sakit. Jadi sesuai konteksnya saja nanti menerjemahkannya, memilih kata terjemahannya. Kalau makna secara asal orang yang sakit. Ya. Tapi karena di sini disebut dokter ya biar mudah. Memahami pasien kan gitu. Salam. Ya, jadi mubtada khabar, an-najmu mubtada, ba'idun khabar, ar-rajul mubtada, waqifun khabar dan seterusnya. Ya. Seperti kemarin ya, pembahasan tentang mubtada dan khabar. Kita lanjutkan yang berikutnya. Tamarinu, latihan-latihan. Awalan yang pertama. Iqra waktu. Bacalah dan tulislah. Ma'a bopti awakhiril kalimati. Sesuai dengan ketepatan harokat ya, pada akhir kata. Pada akhir-akhir kata-kata ini ya. Dan tentunya tidak sekedar akhir ya. Tapi jika di awalnya ketika alif lam al itu masuk pada isim tersebut, maka pengucapan lam juga harus tepat sesuai dengan huruf sesudahnya tadi. Contoh al-babu at-tajiru ya, kalau ta ini masuk at-tajiru. Kalian satu persatu. Al-najmu bintang ya. Al-qamaru bulan ya. At-tiku ayam jantan ya. Al-ma'u air. Ya. As-sariru. As-sariru. As-sariru tempat tidur. Ya. Al-baitu rumah. Ya. Al-masjidu masjid. Ya. Ar-rajulu laki-laki dewasa. Iya. As-sukaru gula. As-sukaru. As-sukaru gula. Iya. Al-walak. Warok. Al-waroku daun. Iya, daun atau kertas. Atau kertas. Iya. Iya. Berikutnya, ya sekedar tambahnya ya tadi ya tentang makrifah. Dalam menerjemahkan, ya boleh tadi, sebagaimana sudah diucapkan masing-masing, tanpa embel-embel kata itu atau ini, al-babu pintu, at-tajiru pedagang, an-najmu bintang, dan seterusnya. padahal bentuknya nak ma'rifah, tapi dalam menerjemahkan ya cukup dengan menyebutkan lafadznya saja, pintu, pedagang, bintang, bulan dan seterusnya, itu boleh, bisa. Tetapi apa? Dengan pemahaman. Dengan pemahaman bahwasanya yang dimaksud itu sudah tertentu. Ya. Ketika disebut al-babu, kemudian kita terjemahkan pintu, maka kita paham pintu ini tertentu. Ya. Bukan sembarang pintu, ya, tapi pintu tertentu. Mungkin pintu rumah yang ini. Atau mungkin pintu mobil si fulan. Atau mungkin pintu ruangan tertentu. Itu dalam pemahaman kita sudah harus bisa menentukan seperti itu. Artinya makna yang terkandung ini sudah menunjuk pada sesuatu yang tertentu secara khusus. Walaupun tadi dalam lafaz cukup kita terjemahkan dengan pintu ya, pedagang ya, dan seterusnya. Ya. Jadi tidak mutlak untuk menerjemahkan harus dengan lafaz itu untuk ma'rifah ya. Jadi meluruskan atau supaya lebih paham dari yang kemarin, isim ma'rifah dalam menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia ya, itu tidak harus menggunakan tambahan lafaz itu. Tidak mesti bintang itu, ayam itu, air itu, tidak harus demikian. Cukup dengan bintang, ayam, masjid, rumah, tetapi dengan pemahaman ini tertentu. Al-masjidu, ya, masjid yang dimaksud, ya mungkin masjid tertentu, ya, masjid mungkin masjid Baitur Rahman, misalkan ada masjid itu ya. Ya itu masjid Baitur Rahman itu yang dimaksud dalam pembicaraan ini, bukan masjid-masjid yang lainnya. Ya, jadi memahami makna ma'rifah demikian. Ya, jadi maknanya, yang penting maknanya faham, ini tertentu, gitu ya. Tidak sekedar lafaz, tapi juga makna, kita fahami maknanya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Tsanian yang kedua, tamrin yang kedua. Imla, isilah. Ya. Imla il faragha fima yali. Isilah titik-titik berikut ini. Al farag, tempat yang kosong, atau di sini titik-titik berikut ini. Biwad'i kalimatin munasibatin. Ya, biwad'i kalimatin munasibatin. Dengan meletakkan kata yang sesuai. Kalimatin munasibatin ini bentuknya nakirah, ini umum. Kata apa saja asalkan itu sesuai bisa diletakkan dalam titik-titik ini. Kata secara umum yang jelas sesuai, sesuai secara makna dan juga sesuai secara lafaz. Ini bebas kata apa saja bisa. Contoh yang pertama, sebagai contoh ya di sini, at-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. Bisa dimasukkan ad-dajiru. Atau ar-rajulu ghaniyun, laki-laki itu kaya. Ar-rajulu bisa dimasukkan di sini. Atau at-tabibu ghaniyun, dokter itu kaya. Al-muhandisu ghaniyun, insinyur itu kaya. Jadi bisa dimasukkan kata apa saja, yang jelas dia sesuai. Sesuai secara makna, sesuai secara lafaz. Ini, jadi umum. Ini. Karena tadi biwati kalimatin, jadi lafaz kalimatin itu bentuk nakirah, jadi kata yang dimasukkan umum, ya. Bebas memilih apa yang kita dapatkan. Jadi tadi bisa diisi dengan beberapa macam pilihan, semuanya boleh, asal sesuai makna, sesuai lafaz. Ini. Misalkan diisi al-masjidu huniyun, ini. Tidak boleh, kenapa? Karena tidak sesuai secara makna, tidak pas maknanya, itu yang tidak termasuk ya. Ini satu contoh lagi, yang kedua, as-sukkaru halwun ya, as-sukkaru halwun ya, gula itu manis. Atau apa misalnya, at-tufahu halwun ya. Apel itu manis ya. Sekedar contoh. Itu ya. Yang berikutnya ganti. Al-waladu maridun. Iya, artinya anak itu sakit. Iya, berikutnya. At-tufahu ladidun. Apel itu lezat. Iya. Berikutnya. At-tabibu Tawilun. Dokter itu tinggi. Iya. Katanya. At-talibu qasirun. Iya. Siswa itu pendek. Iya. Berikutnya, talisan tamrin yang ketiga, ikhtar. Ikhtar, pilihlah. Ini. Kalimatan minal qa'imati al-ba'i. Kata dari kolom ba. Nama hurufnya ba ya. Minal qa'imatil ba'i. Namanya akhirnya al-ba'u, ba. Tapi dalam kalimat ini dibaca minal qa'imatil ba'i. Dari kolom ba. Kolom b. Tunasibul kalimata allati fil qa'imatil hamzati, yang sesuai dengan kata yang ada pada kolom A, hamzah. Nama hurufnya hamzah ya, jadi itu bukan alif ya, karena ada ini ya, tanda hamzah ini, maka ini huruf hamzah namanya. Kalau alif kan hanya lurus itu ya, itu berbeda. Jadi ikhtar kalimatan minal qa'imatil ba'i tunasibul kalimata allati fil qa'imatil hamzati. Pilihlah kata dari kolom B yang sesuai dengan kata yang ada dalam kolom A. Ya. Al-hamzatu yang hamzah yang A. Ya, disebutkan isim-isimnya at-thalibu, ad-dukanu dan seterusnya. Kemudian pilih yang sesuai. Atau yang B disebutkan di situ ladzidun maksurun, pilih sesuai dengan yang A tadi. Contoh at-thalibu maridun. Ya, at-thalibu maridun. Ya, murid itu sakit. Itu ya. Berikutnya. Ad-dukanu maftuhun. Toko itu terbuka. Ya, atau cukup toko itu buka itu ya. Dalam terjemahannya. Berikutnya. At-tufahu ladidun. Apel itu lezat. Ya. Berikutnya. Al-ma'u harun. Ya. Hari itu panas. Ya. Al-hajaru takilun. Batu itu berat. Ya. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah. Iya. Yang berikutnya, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru, halwan manis, maribun sakit, ad-dukanu toko atau warung atau kedai sesuai konteksnya nanti. Ghaniyun kaya, tawilun tinggi atau panjang juga bisa. Fakirun fakir, qasirun pendek, at-tufahu apel. Dari ini ada yang ditanyakan? Atau dari yang kemarin juga, dari pelajaran ketiga ini, ada yang ditanyakan tentang ma'rifah nakirah atau yang lainnya? Tidak ada, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya ini disebutkan secara lengkap. Tadi huruf-huruf yang bertemu dengan alif lam sehingga terbagi menjadi dua kelompok. Ya. Yang menjadikan alif lam itu nanti tampak jelas, ya, tetap tampak jelas dibaca lamnya, al, atau menjadikan lam itu masuk pada huruf sesudahnya. Nah, itu dibagi menjadi dua kelompok, ya, yakni al-huruful qamariyatu wal-huruful syamsiyatu. Huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Jadi di sini digunakan lafaz al-qamar, al-qamariyah yang berasal dari al-qamar, bulan, dan digunakan lafaz asy-syamsiyah berasal dari kata asy-syamsu, matahari. Ini sekedar untuk jadi apa? Jadi contoh, jadi kiasan untuk yang lainnya. Al-qamaru. Di situ alif lamnya tampak. Ya, al Komaru, lamnya nampak jelas ketika bertemu dengan huruf qaf. Maka kata-kata yang lain yang semisal ini masuk dalam kelompok ini. Huruf-huruf qamariyah. Al-qamariyah. Kemudian asyamsiyatu, asyamsu, lamnya masuk ke huruf shin. Asyamsu, idgham pada huruf shin. Sehingga kata-kata yang lain yang semisal ini, ya, menjadikan lam itu masuk pada huruf sesudahnya, maka masuk pada kelompok huruf-huruf asyamsiyah ini. Jadi untuk memudahkan, membedakan antara satu kelompok dengan yang lainnya, digunakan lafaz al-qamariyah dan asyamsiyah. Al-huruful qamariyah itu huruf-huruf qamariyah, yakni ya, yang pertama, al-hamzah itu, hamzah. Contohnya, al-abu. Ya, al-abu. Jadi lamnya jelas, al-abu. Ya, ayah. Ini huruf hamzah. Kemudian yang kedua, ba. Ya, huruf ba. Contohnya, al-babu, pintu. Dan tadi ya, nama hurufnya, hamzah, ba, ini ya. Kemudian yang ketiga, jim, atau huruf jim, namanya ya, nama hurufnya ya. Jadi, dalam bahasa Arab, masing-masing huruf itu mempunyai nama. Bukan sekedar lafadznya. Kalau lafadznya dia diberi harokat, ba di fathah, ba, ya. Di kasroh bi, ya. Itu lafadznya, ucapannya. Tapi kalau namanya, tadi masing-masing ada namanya. Hamzah, ya, ba. Kemudian di situ jim. Ya. Al-jimu, huruf jim. Ya. Ini nama hurufnya. Ini. Huruf jim, ya. Contohnya, al-jannatu. Ya. Jannah, surga. Kemudian yang berikutnya ha, al-himaru, huruf a, al-ha'u, contohnya al-himaru, keledai. Kemudian yang kelima kha, contohnya al-khubzu, roti, al, huruf kha. Yang keenam huruf ain, contohnya al-ainu, mata. Al, nama hurufnya ya mat, ain, al ain, huruf ain. Yang ketujuh al ghain, huruf ghain. Contohnya al ghada'u. Al ghada'u itu makan, makan pagi atau makan siang ya. Al ghainu, huruf ghain. Yang kedelapan huruf fa. Contohnya al famu, mulut. Al fa'u, huruf fa'. Kemudian yang ke sembilan huruf qaf, contohnya al-qamaru, ya, qaf, nama hurufnya huruf qaf, al-qafu. Yang ke sepuluh kaf, contohnya al-kalbu, anjing, nama hurufnya kaf, al-kafu, huruf kaf. Kemudian yang ke sebelas huruf mim, contohnya al-ma'u, ini al-mimu, ini mim. Kemudian yang kedua belas huruf wawu, contohnya al-waladu, nama hurufnya al-wawu, huruf wawu. Kemudian yang ketiga belas ha, contohnya al-hawa'u, udara, contohnya nama hurufnya al hawa'u, hurufnya huruf ha, apa? Nama hurufnya ha, huruf ha, al ha'u. Okay. Kemudian yang keempat belas, yang terakhir pada huruf-huruf qamariyah ini adalah huruf ya, ya. Contohnya al yadu, nama hurufnya al ya'u, huruf ya. Ini. Jadi ini huruf-huruf qamariyah. Ya. Di mana alif lam ketika masuk pada huruf-huruf ini, bertemu dengan huruf-huruf ini yang berada di awal isim, maka lamnya tetap dibaca dengan jelas. Ya. Al-abu, al-babu, al-jannatu, al-himaru, al-khubzu, al-ainu, al-ghada'u, al-famu, al-qamaru, al-kalbu, al-ma'u, al-waladu, al-hawa'u, al-yadu. Al-yadu tangan ya artinya. Ini. Jadi ada 14 huruf qamariyah. Ya, ada 14 huruf qamariyah ini. Ya, dihafalkan ya. Jadi ketika menjumpai satu isim kemudian diawali alif lam, maka perhatikan huruf awal isim tersebut yang bertemu dengan alif lam tadi, sehingga bisa membaca melafalkan alif lamnya dengan benar, dengan tepat. Apakah lamnya jelas tampak al, atau itu dimasukkan pada huruf sesudahnya, yakni pada huruf-huruf syamsiyah. Ya, pada kolom yang kedua disebutkan juga di sini al hurufu syamsiyah, itu huruf-huruf syamsiyah. Ya, tentunya selain dari yang qamariyah, ya, di antara huruf-huruf syamsiyah tadi sebagian sudah termasuk yang qamariyah, maka sebagian yang lain masuk yang syamsiyah. Ya. Yang pertama yang disebutkan di sini huruf ta. Ya. Contohnya at-tajiru. Ya. Jadi lamnya masuk ke ta, at-tajiru. Itu kom pada huruf sesudahnya ya. Nama hurufnya ta. At-ta'u. Ini. Kemudian yang kedua sa. Contohnya at-taubu. Baju. Sa nama hurufnya at-ta'u, huruf ta. Yang ketiga dal ya, huruf dal. Contohnya ad-diku, ayam jantan. Namanya huruf dal ad-dalu. Ini huruf dal. Kemudian yang keempat huruf zal. Contohnya az-zahabu, emas. Namanya huruf az-zalu, huruf zal. Ya. Kemudian yang berikutnya ra. Contohnya ar-rajulu, laki-laki. Ya, namanya huruf ra ya, ar-ra'u. Ya. Yang keenam huruf zai. Contohnya az-zahratu, ya, bunga. Namanya huruf az-zai. Az-zayu. Bukan zain, tidak ada nun ya. Yang lebih tepat sesuai dengan bahasa Arab itu zai. Az-zayu. Jadi tanpa nun. Kalau dulu mungkin atau yang dikenal di masyarakat kita mungkin dengan nun ya, zain. Tapi yang sesuai bahasa Arab aslinya itu tanpa nun, zai. Kemudian yang berikutnya adalah huruf sin. Contohnya as-samaku, ikan. Nama hurufnya as-sinu. Sin. Yang kedelapan asy-syamsu, ya, huruf syin yang dijadikan nama dari istilah untuk huruf-huruf ini ya, dari asy-syamsu ini matahari, nama hurufnya adalah syin. Jadi untuk memudahkan ya menggunakan asy-syamsu yang tadi menggunakan al-qamaru. Yang berikutnya yang kesembilan huruf shad, contohnya as-sadru, dada. Nama hurufnya sad, as-sadu. Baik. Yang ke-10 huruf ubat, contohnya al-daifu, tamu. Daif itu tamu, bukan daif ya, tapi daif itu tamu. Namanya ababu, huruf ubat. Baik. Yang berikutnya huruf ta, contohnya al-talibu. Namanya hurufnya adalah at-ta'u, huruf ta. Yang ke-12 huruf wa, contohnya az-zahru, punggung. Ya, az-zahru ini. Kemudian yang ke-13 huruf lam, contohnya al-lahmu, daging. Al-lahmu, walaupun itu sama-sama lam ya, tapi al pada al-lahmu, lamnya itu masuk ke lam yang sesudahnya. Jadi bukan lam pada alif lam, tapi lam yang masuk ke lam yang awal dari lahmu tadi. Al-lahmu. Jadi ini masuk yang idgham, masuk yang syamsiyah. Kemudian yang berikutnya huruf nun yang terakhir dalam kelompok ini huruf nun, contohnya an-najmu, nama hurufnya huruf nun. Ini an-nun, huruf nun. Ini. Jadi pada huruf syamsiyah ada 14 huruf, kemudian tadi yang qamariyah juga ada 14 huruf. Nih, huruf-huruf hijaiyah ya, ini semua ada 28. 14 termasuk qamariyah, 14 termasuk syamsiyah. Jadi pas ya, imbang, sama. Ini dilihat dari sisi ini, ketika alif lam masuk pada huruf-huruf tersebut, maka terbagi menjadi dua kelompok ini. Maka perhatikan ya, ketika alif lam masuk pada suatu kata, suatu isim, huruf awal yang ada pada isim tersebut apa? Apakah termasuk yang qamariyah ataukah termasuk yang syamsiyah? Kemudian ucapkan dengan tepat, dengan benar alif lamnya. Kalau itu huruf qamariyah berarti lamnya jelas. Al-qamaru, al-ainu, al-ma'u, dan yang semisalnya. Tapi kalau itu huruf syamsiyah, maka lamnya dimasukkan pada huruf yang sesudahnya. Ar-rajulu, as-saubu, as-syamsu, an-najmu, dan yang semisalnya. Yang huruf az-zahru. Az-zahru. Za ya. Az-zahru. Itu az-zahru. Az-zahru. Za. Ini az-zahru contohnya. Huruf za. Ya, az-za'u. Ya, keliru. Nah, ini juga. Menulis contoh. Huruf lam ya, nama hurufnya huruf lam. Huruf lam. Al-lamu. Nah, ini juga ini. Oh. Huruf shin. Ini malah menulis contohnya tadi. Ya, huruf shin. Ash-shinu. Tak, tak, dal, zal, ro, zay, sin, shin, sad, wad, abadu ini dal ya, abadu, ini sadu, sadu, abadu, abta'u, abza'u, allamu, annunu, yes, ini, clear for you. Dan apa dengan mengetahui mengerti nama-nama huruf itu nanti juga apa sangat penting sekali, artinya dalam bahasa Arab nama-nama huruf itu nanti akan digunakan jadi untuk menyebut atau dalam pembahasan tertentu ya, nanti ini nama-nama huruf ini juga akan digunakan. Jadi sejak awal kita sampaikan nama-nama huruf ini. Jadi tidak sekedar mengucapkannya bagaimana, tidak sekedar ba, ta, sa, ja, ha, kho misalkan ya, tidak, tapi juga namanya alif atau hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, itu namanya. Karena nanti akan penting akan digunakan dalam pelajaran atau mempelajari bahasa Arab ini. Untuk latihannya yang sesudahnya ini satu latihan ya, tamrinun latihan. Iqra'il kalimatil atiyata, bacalah kata-kata berikut ini. Waktub ha, dan tulislah ia, tulislah kata-kata tersebut. Mura'ian, sesuai dengan qawaidi. Mura'ian qawaida nut til hurufil qamariyati wasyamsiyati, sesuai dengan kaidah-kaidah pengucapan ya, qawaid kaidah-kaidah nutqi pengucapan huruf-huruf qamariyah dan syamsiyah. Bacalah kata-kata berikut dan tulislah sesuai dengan kaidah-kaidah pengucapan huruf-huruf qamariyah dan syamsiyah. Contoh al-baitu, Ad-diku, al-baitu rumah. Ad-diku ayam jantan. Jadi sesuai, benar. Al-baitu, lamnya jelas. Karena ba itu tadi komariah. Kemudian ad-diku, lamnya masuk ke dal. Karena dal termasuk yang syamsiyah. Gitu ya. Dibaca, dua kata berikutnya. Al-mudarisu, al-babu. Ya, guru, kemudian guru. Al-babu, pintu. Pintu. Berikutnya, dua kata. At-talibu, as-sukaru. Ya. Pelajar dan gula. Berikutnya. Ad-daftaru. Ya. Buku tulis. Ya. Satu lagi. Al-aku. Ya. Saudara laki-laki. Ya. Al-aku. Ya. Saudara laki-laki. Berikutnya. Ar-rasul. Ar-rasulu. Ya. Utusan. Rasul. Ya. Rasul utusan. Al-wajhu. Wajah. Wajah. Ya. Berikutnya. As-sadiku. Teman. Teman dekat atau sahabat, as-sadiq itu teman tapi dekat atau sahabat dia. Al-Qur'anu. Al-Qur'an. Iya. Berikutnya. As-salatu. Salat. Iya. Al-Ka'bah. Al-Ka'bah. Ka'bah. Iya. Al-Ra'su. Kepala. Iya. Al-Isba'u. Jari. Iya. As-sabunu sabun. Ya. Ad-dufru. Ad-duf. Ad-dufru. Ad-dufru. Apa ini? Kuku. Kuku. Terus? Al-fajri. Fajru. Fajru ya. Ya, fajru. Al-fajru. Fajar. Ya. Ad-dufru. Duhur. Ya. Al-fajru fajar atau kalau di sini menjadi subuh gitu ya. Ini. Jadi aslinya bahasa Arabnya itu fajar, salat fajar. Tapi di sini di Indonesia menjadi salat subuh. Berikutnya. Al-ashru asar. Ya. Al-maghribu maghrib. Satu lagi sekalian. Al-isya'u isya. Ya. Ada yang ditanyakan? Ini huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Dihafalkan dan ucapannya disesuaikan dengan masing-masing huruf tadi. Lamnya ya, alif. Secara penulisan tasdidnya harus ditulis. Tidak harus. Tidak harus. Tidak harus. Dalam penulisan untuk yang syamsiyah ya, ya kan? Untuk yang syamsiyah itu tidak harus ditulis. Dan itu di ini di contoh ini tadi kan tidak ditulis tasdidnya, ya. Ya. Makanya di apa hafal artinya diketahui ini syamsiyah atau ini qamariyah harus tahu karena tasdid itu tidak mesti tidak wajib untuk ditulis. Ad-diku, at-talibu, ad-daftaru dan yang seterusnya yang syamsiyah tidak ada penulisan tasdid artinya tidak ditulis tasdidnya tapi dari tadi dari hurufnya kita tahu oh, ini syamsiyah maka membacanya masuk ke huruf sesudahnya walaupun tasdidnya tidak tertulis jadi ya, tasdid itu bisa tertulis bisa tidak kalau kita yang menulis sendiri supaya lebih jelas ya kita tulis tasdidnya untuk kebutuhan kita karena kita biar jelas pun tidak apa-apa lebih bagus begitu tapi kalau ya kita dapatkan seperti ini ya sudah mau ditambahi sendiri ya tidak apa-apa itu ditulis di tasdid. Ya. Ini juga untuk latihan untuk tugas untuk kita kerjakan. Jadi ditambahkan sendiri. Adiku di atas dalnya tambah tasdid misalkan ya. Itu lebih bagus. Ini. Ada lagi yang ditanyakan? Ini isim ma'rifah dengan alif lam kemudian terkait dengan lamnya ada huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. selesai pelajaran ketiga. Insyaallah untuk pagi ini sampai ini dulu. Kemudian untuk berikutnya nanti pelajaran keempat kita lanjutkan pada waktu yang akan datang insyaallah besok. Wallahu a'lam. Walaupun minkum untuk kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.